بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Masih terdapat dua hadis lagi dalam bab yang sedang kita kaji. Untuk kemudian insyaallah kita akan memasuki bab ke-13 yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan dan amalan-amalan soleh. Masih kita pada hari ini dalam bab himbauan memperbanyak amal kebajikan di akhir-akhir umur seseorang. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ar-Rabi', hadis yang keempat pada bab ini. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas yaitu Anas bin Malik yang Allah telah meridainya, berkata, innallaha azza wa jal taba'al wahya ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qabla wafatihi hatta tuwfiya akthar ma kana al-wahy muttafaqun alaihi. Bahwasanya kata Anas, Allah subhanahu wa ta'ala lebih memperbanyak dan lebih sering menurunkan wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menjelang wafatnya, menjelang wafat beliau, sampai Rasulullah meninggal dunia dalam keadaan wahyu di saat itu sering turun kepada beliau. Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Disebutkan ada beberapa faedah. Di antaranya adalah himbauan kepada kita untuk memperbanyak atau lebih memperbanyak membaca Al-Qur'an dan tentunya sekaligus mengkaji makna dan tafsirnya pada akhir-akhir umur kita. Memperbanyak atau lebih memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kapan akhir umur antum, Abu Lutfi? Wallahu a'lam. Mungkin ada yang tahu. Kita enggak tahu kapan umur kita berakhir, karena Allah menyatakan la tadri nafsun madza taksibu ghadan wa la tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang jiwa pun yang tahu apa yang akan menimpa dia besok, sehat atau sakit, senang atau susah, hidup atau mati. Wala tadri nafsun, dan tidak pula seorang jiwa pun tahu, bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan meninggal dunia. Mungkin di rumahnya, di atas tempat tidur, mungkin saja di rumah sakit, mungkin saja di jalan, atau di tempat yang lainnya, wal iyadu billah. Nah, kita tidak tahu kapan umur kita akan berakhir. Sehingga ketika disebutkan himbauan untuk banyak beramal di akhir-akhir umur, ya sebenarnya ada sebuah pertanyaan kan begitu. Berapa umur kita? Kapan akhirnya? Walaupun dalam hadis yang sebelumnya sudah dibahas bahwa kalau seorang sudah umurnya lebih dari 60 tahun, maka justru dia harus lebih banyak melakukan ketaatan kepada Allah, zikrullah, lebih memperkuat tauhidnya, agar jauh dari kemungkinan terjatuh dari kesyirikan kepada kesyirikan, lebih memperbanyak mengkaji sunnah-sunnah Rasul, agar amalannya tepat sesuai dengan bimbingan beliau, lebih memperbanyak zikir, istighfar, dan tilawatil Quran, karena dengan itu banyak dari amalan atau kejelekan-kejelekan dia akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun sekarang yang ada di sini tidak tahu kapan kita akan berpisah dengan dunia ini. Sementara amalan seseorang itu tergantung akhirnya, atau amalan terakhir seseorang itu sangat menentukan apakah dia ahlul jannah ataukah dia ahlul nar. Diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari sahabat Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, sebuah hadis panjang yang kemudian Rasulullah mengakhiri kalimatnya dengan perkataan innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amalan itu sangat ditentukan, sangat bergantung kepada amalan terakhir ketika dia menjelang al-maut itu. Nah, sangat ditentukan oleh itu. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan berzikir kepada Allah, dalam keadaan bertauhid kepada Allah, dia dalam keadaan kalbunya suka dan senang, cinta kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, punya kemauan dan target berikutnya untuk beramal, kemudian ternyata kedahuluan oleh al-maut, maka itu tanda-tanda kebaikan. Wal'iyadu billah. Kalau sampai sebaliknya, kita meninggal dunia dalam keadaan iman kita dalam keadaan yang sangat kritis, sempat muncul atau timbul dari kalbu kita berat rasanya untuk mengamalkan perintah Allah, tiba-tiba di saat itu datang al-maut, muncul di kalbu kita perasaan sudah jenuh terhadap ibadah ini, tiba-tiba al-maut datang, muncul di kalbu kita ambisi dan target-target duniawi, mana akan begini, besok modal anak kena tambah sekian, besok saya akan hubungi sufulan untuk beli ini, besok saya akan, tiba-tiba maut datang. Sangat menyedihkan sekali. Maka dari itu, detik demi detik, waktu demi waktu ini, terus kita diperintah untuk memeriksa. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing pribadi mengoreksi, introspeksi diri, melakukan muhasabah, ya, dilihat terus, ditinjau, dikoreksi, ya, apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok, ya, bukan untuk besok hari, ya, untuk hari esok. Maka kita banyak istighfar, banyak ingat tentang kekurangan-kekurangan kita. Dosa apa hari ini yang saya lakukan? Kita sekarang duduk di majelis ini, kita lakukan muhasabah. Secara fisik kita berada di majelis ini, secara zahir kita duduk di rumah Allah melakukan talabul ilmi. Secara batin masing-masing memeriksa, sudahkah kalbu kita ini benar-benar hadir dalam rangka untuk mengenal kitabullah, mempelajarinya, dalam rangka ingin dapat doanya para malaikat untuk kita, atau sekedar ya sudahlah setiap ahad kebetulan ada kajian, gak enak lah daripada di rumah termenung, ahsan ke masjid. Atau lebih parah lagi, waduh kalau gak ke masjid gak enak, nanti dibilang sama ikhwan saya malas taklim. Maka na'udzubillah kalau sampai al-maut datang di saat seperti itu di kalbu kita. Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Seluruh yang bernyawa, seluruh jiwa pasti akan merasakan al-maut. Kapan datangnya? Ilmuhu indallah. Pengetahuan tentang itu hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami, kata Allah, memberikan ujian bagi kalian, baik dalam bentuk syar, ujian tersebut, kemiskinan, sakit, kekurangan, tidak punya teman, ya, tidak punya pengikut, ya, tidak punya kerjaan, kerja ini gagal, kerja itu gagal, diberi dalam bentuk ujian kejelekan. Nah, wal khair juga, diberi ujian dalam bentuk khair. Diberi kecukupan rezeki. Kerja ini berhasil. Buka itu berhasil. Tanam modal ini berhasil. Masya Allah. Nah, sehat badannya. Keluarganya sehat. Anak-anaknya sehat. Anaknya pinter. Enggak bodoh seperti anaknya si Fulan. Pinter. Nah, ini ujian semua. Nah, ya. Dalam bentuk ujian. Diberi ilmu. Ya. Diberi kemampuan menghafal. Diberi kemampuan memahami, ujian semuanya dalam bentuk khair. Fitnatan, kata Allah, sebagai bentuk fitnah. Wa ilaina turja'u, dan kepada kamilah kalian semua akan dikembalikan. Maka dari itu barakallahu fikum, kita dihimbau dalam bab ini dengan sekian hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk memperbanyak amalan soleh zahir maupun batin dalam akhir-akhir umur kita, dalam keadaan kita semua tidak tahu. Disebutkan ada seorang, ya, na'udzubillah, dalam kehidupannya memang suka menentang sunnah ini, mengingkari adab kubur. Kalau ada orang berpegang kepada din ini dicemooh, ya. Ya. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ghamaz pakai matanya. Gini. So ini anak kemarin. Gitu. Barakallahu fikum. Subhanallah. Memang Allah itu Maha Adil. Meninggal dunianya di gedung bioskop. Musibah. Ada lagi seorang meninggal, na'udzubillah, sedang ngisi waktu main catur. Kita mikir, rupanya kena sekak mati dia. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Mati dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kita dihimbau untuk kita ini banyak-banyak beramal, karena setiap amalan itu tergantung apa? Khawatimnya. Kita harus banyak baca Al-Quran. Di antara faedah Al-Quran adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, yuqalu li ashabil li sahibil Quran, nanti di yaumil qiyamah disampaikan kepada seorang yang ahli membaca Al-Quran, suka membaca Al-Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattiluhu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Disampaikan kepada orang yang selama di dunia suka membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, ya, di akhirat nanti dikatakan, baca Al-Quran itu, terus baca, terus, kata Allah. Sesungguhnya manzilah kamu, kedudukan kamu, tempat kamu di jannah nanti, ya, karena jannah itu bertingkat-tingkat, sesuai dengan atau terbergantung kepada akhir ayat yang kau baca. Maksudnya, di sini adalah himbauan untuk banyak menghafal Al-Quran. Banyak-banyak menghafal Al-Quran. Sehingga dia bisa membacanya kembali. Nah, tapi tentunya membaca Al-Quran dan sering serta suka membacanya dengan syarat dia berupaya untuk beramal dengan Al-Quran. Jangan sampai seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama salaf, kam min qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, qari' ahli membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran sedang melaknat dia. Karena sedang membicarakan dia, dia tidak berbuat, tidak beramal dengan apa yang dia baca. Al-Quran menyebutkan tentang orang-orang yang merugi amalannya. Orang-orang yang amalannya tidak berada di atas kebenaran. Allah menyatakan, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Al-Quran sedang berbicara tentang seorang yang di dunia dia beramal, berbuat, beribadah dalam keadaan amalan dan ibadahnya itu di atas kesesatan. Tetapi dia merasa, kata Allah, bahwa dia sedang berada di atas kebaikan. Dia baca, Masya Allah, wah luar biasa sudah. Kadang-kadang bisa khatam Al-Quran sehari. Ya. Luar biasa. Tapi dia tidak faham bahwa Al-Quran sedang melaknat dia, sedang mencaci dia. Ya. Al-Quran sedang berbicara atau menyampaikan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspada, hati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menimpa kepada dia fitnah atau menimpa kepadanya azab yang pedih. Dia baca Masya Allah. Tapi ketika mendengar hadis Rasul memerintah suatu amalan, dia terus saja enggak peduli. Loh, ini Pak, hadis Rasul perintah kepada kita kaum mukminin untuk berbuat begini, Pak. Ya gimana sekarang gak mungkin dek, bukan zamannya dek. Nah, mosok kita mau begini dek, orang-orang sedang gitu. Loh, lah ini Rasul kok Pak. Dia baca Al-Quran, Masya Allah rajin kalau baca Al-Quran. Tapi Al-Quran dia baca dalam keadaan dia tidak sadar bahwa Al-Quran sedang marah kepada dia. Bahwa Al-Quran sedang mengecam dia. Nah, kam min qari'in bil Quran wal Quranu yal'anuh. Ikhwani fiddin, azan ya Allah yakum. Maka pada kesempatan seperti ini saya mengingatkan diri saya pribadi pertama, kemudian seluruh hadirin, untuk kita terus banyak mengoreksi waktu demi waktu. Di saat kita duduk pun saat ini. Nah, apa yang ada di benak kita sekarang? Apakah kita mengingat nanti saya mau sholat duhur, mudah-mudahan saya bisa benar sholatnya sesuai dengan sunnah. Nanti saya mau sholat duhur, mudah-mudahan dibantu oleh Allah supaya saya ikhlas. Ya, oh iya, saya tahu, saya dengar ada sebuah hadis menyatakan, ya, barakallahu fikum, man qala fil yaumi subhanallah wa bihamdi mi'ata marra ghufira dhunubuhu walau mithl zabadil bahr. Au suttat khatayah walau mithl zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan sehari subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebesar atau sebanyak buih di lautan. Apa saya sudah ya, tadi enggak, tadi saya gini, tadi saya begitu, sampai sekarang belum, nanti insyaallah habis taklim saya mau baca. Terus yang dia ingat seperti itu. Nah, ya. Terus target-target amal, target-target ukhrawi. Atau sebaliknya, kita mikirkan nanti apa ya? Barang yang itu belum dikirim. Ingat dia. Nah. Subhanallah. Di HP-nya ada peringat apa? Kayak alarm itu ya. Alarm jam 2 janjian mau ngantar pesanan ke sana atau jam 2 saya harus buka toko. Aduh. Terus itu sih. Bukan HP-nya berisi titit zikir kepada Allah, jangan lupa zikir. Nah, jangan lupa baca Quran. Titit diingatkan lagi, sudahkah Anda ikhlas? Nah, misalkan. Nah. Enggak, isinya Masya Allah. Nah, ya. Luar biasa, janji demi janji apa? Nah, pesanan demi pesanan. Nah, kita ingin mencoba apa memenuhi target atau pesanan akhirat biiznillah. Maka dari itu ikhwani fiddin, kita banyak berdoa semoga Allah membantu kita. Qala rahimahullah al-khamis, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis yang kelima. An Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin aw kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Sesungguhnya setiap hamba akan dibangkitkan nanti di yaumul mahsyar, di hari kebangkitan, sesuai dengan amalan yang dia mati di atasnya, yang dia wafat dengan amalan tersebut. Nah, jangan dikira amalan itu hanya amalan ibadah praktis ya. Tidak. Termasuk amalan batin. Maka dari itu Rasulullah menyatakan dalam hadis lain, ana inda dhanni 'abdi bi. Dari hadis ini para ulama memberikan bab dan syarah wajibnya kita berhusnudzon kepada Allah terkhusus ketika hendak wafat. Kita berprasangka baik kepada Allah di saat kita hendak wafat. Itu termasuk amalan. Ya. Itu termasuk amalan. Nah, ikhlas, sidq, kejujuran iman, kejujuran kalbu kita, kejujuran niat kita. Ini amalan dan itu besar nilainya. Ya. Barakallahu fikum. Lah, hadis ini mengingatkan kita untuk kita selalu memperbanyak amalan. Semakna dengan hadis ini adalah hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Man qala la man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Naam. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wal jannata haq. Wal naru haq. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian dia berkeyakinan bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan sekaligus Rasulnya, yang kalimat kun Allah ucapkan untuk kemudian terjadi di rahim Maryam, janin Isa alaihi salam, dan dia berkeyakinan beriman bahwa jannah itu adalah hak dan nar itu adalah hak. Sudah keyakinannya seperti ini, maka pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah sesuai dengan tingkatan amalan dia. Nah, maka dari itu di sini ada himbauan kepada kita untuk memperbanyak amalan terkhusus di hari-hari akhir hidup kita. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan untuk kemudian kita memasuki bab yang baru. Nah, ya. Iya. Bagaimana pertanyaannya? Kalau seorang selama hidupnya beramal dengan amalan baik, masya Allah. Secara zahir tentunya kan gitu. Nah, ternyata di akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak di atas amalan soleh. Nah, matinya sedang main kartu, ceplak puk mati. Nah, terus gimana amalan-amalan soleh dia selama ini? Pertama perlu diketahui kalau seorang memang benar-benar beramal soleh, soleh dalam pengertian soleh betul ya. Syaratnya apa soleh itu? Dua syaratnya. Ikhlas secara batin. Dia melakukannya karena Allah. Tidak ada kepentingan apapun. Bersih dari segala yang mengotorinya. Baik syirik akbar maupun syirik asgar. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Ya. Mutaba'ah adalah sikap meniru, menteladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah yang dia lakukan. Ini. Kalau seperti ini kondisi dia memenuhi syarat amalan soleh, insya Allah dia tidak akan mati di atas meja kartu itu tadi. Nah, insya Allah. Barakallahu fikum. Maka dari situ para ulama menjelaskan, seorang yang ternyata di penghujung akhirnya atau penghujung kehidupannya meninggal dunia dalam keadaan sedang tidak beramal soleh atau dalam kata lain sedang bermaksiat kepada Allah, menunjukkan ada indikasi ya bahwa amalan dia selama ini tidak soleh. Mungkin secara zahir soleh, tetapi secara batin dia tidak soleh. Atau mungkin dia secara batin soleh, tetapi secara zahir dia tidak soleh karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawabannya. Barakallahu fikum. Tetapi kalau yang terakhir itu kematiannya adalah kesyirikan, ya, maka seluruh amalan yang sebelumnya terputus dan terbuang. Tidak termanfaatkan sudah. Yang sebelumnya yang dia lakukan. Sebuah hadis yang tadi saya sebutkan dari hadis Sahal bin Sa'ad Sa'idi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam beberapa tempat. Dalam kitab Ar-Riqaq. Kemudian disebutkan juga dalam kitab Al-Qadar. Barakallahu fikum. Disebutkan juga dalam kitab Al-Maghazi. Dari Sahih Al-Bukhari. Kisah seseorang yang ikut bertempur bersama Rasul dalam perang Khaybar. Sampai Rasulullah menyatakan, Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahlin nar, fal yanzur ila hadha. Na'udzubillah. Barang siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk neraka, lihat ini orang. Kaget kan sahabat. Nah. Masya Allah, ada apa? Ini sudah ikut jihad loh. Loh, kita kan belum. Ya. Kita kan masih berjuang. Beras, baju, dan uang. Kita masih berjuang, belum berjihad. Nah. Barakallahu fikum. Ini sudah ikut bersama Rasul dalam pertempuran Khaybar melawan Yahudi. Rasul menyatakan, siapa yang ingin melihat penduduk neraka ini? Salah satunya. Kaget kan sahabat? Akhirnya diikuti oleh sebagian mereka. Ada apa ini orang kok Rasulullah berbicara seperti ini? Yang berbicara ini Nabi, enggak mau percaya ya apa? Tapi orang ini Masya Allah secara zahir. Diikuti oleh sebagian sahabat, ternyata dia ikut pertempuran. Masya Allah, luar biasa. sudah sekian kepala musyrikin Yahudi yang ditebas oleh dia. Pemberani dia. Ternyata dia tidak tahan menahan pedihnya beberapa luka yang menimpa tubuhnya. Karena enggak tahan, akhirnya dia mengambil anak panahnya, disandarkan ke dadanya ini, ditusukkan sampai tembus ke bagian punggung antara dua pundaknya. Dan matilah dia dalam keadaan dia bunuh diri. Nah, sahabat yang tadi menyaksikan datang, "Ashhadu annaka Rasulullah." Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul. Ya, kok berarti enggak beriman tadi? Beriman. Cuma menegaskan gitulah bahwa memang benar ya Rasulullah apa yang engkau beritakan tadi. Nah, kemudian Rasulullah menyatakan, "Innar rajul la ya'malu bi amali ahlil jannah wa ma bainahu wa bainaha illa zira' fasabaqul kitab fa'amila bi amali ahlin nar fadakhalan nar." Sesungguhnya ada seorang pria atau seorang hamba yang selama hidupnya dia selalu beramal dengan amalan yang bisa mengantarkan dia ke jannah Allah. Dengan amalan-amalan jannah. Tinggal sedikit lagi antara dia dengan jannah. Sampai digambarkan tinggal sehasta lagi. Ya. Ternyata sudah kedahuluan dalam Lauhul Mahfuz. Bahwa dia adalah ahlun nar. Kemudian di penghujung hidupnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Yaitu bunuh diri tadi. Nah, maka dia masuk an-nar. Maka ini pun juga mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati. Alhamdulillah Allah sekarang bimbingkan kita untuk suka ke masjid. Alhamdulillah. Diberi taufik oleh Allah untuk senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang mengamalkan sunnah Rasul. Senang kepada tauhid. Senang menuntut ilmu. Senang berdakwah. Nikmat sudah. Alhamdulillah. Syukur. Nah, jangan sampai kemudian masuk kepada kalbu kita perasaan ujub, berbangga, kibir, sombong. Jangan. Tetap kita selalu berupaya membenahi kalbu, amalan batin ini loh. Ya. Amalan batin kita. Hati-hati. Nah, bersyukur sama Allah agar ditambah nikmat ini. Wallahu alam bisawab. Nah. Diumumkan bahwa pengumuman penting bahwa kajian Sabtu di Masjid Al-Qalam Kompleks Universitas Muhammadiyah sudah dinyatakan dihentikan ya. Terhitung sejak Sabtu yang akan datang. Nah, jadi Sabtu kemarin adalah Sabtu terakhir, kajian terakhir. Ya. Sudah tidak ada lagi. Loh kenapa? Karena sudah dilarang. Loh kenapa dilarang? Karena perbedaan ideologi, katanya Pak Rektor. Ya. Alhamdulillah. Nah, perbedaan ideologi loh ya. Masya Allah. Tetapi mereka tidak berbeda ideologi dengan Syiah Iran. Loh, kok Ustaz ngomong gitu? Sabar Tuan. Beberapa bulan yang lalu di awal tahun 2007, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan kerjasama dengan Islamic Center Syiah Iran. Ya. Rektornya datang ke Iran bersalaman dengan tokoh-tokoh Syiah. Ya. Dengan penuh tawa ria. Kemudian akan terjadi tukar-menukar mahasiswa. Pengiriman dosen-dosen UMY, UMJ. Universitas Islam Nasional Jakarta, UHAMKA. Dan yang lainnya akan dikirim ke Iran. Dan sekarang di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan akan diikuti oleh yang lainnya. Dibuka kuliah mata kuliah. Baru namanya Study Syiah. Dan akan dimulai dipelajari bahasa Persia. Selamat menikmati. Nah, Memang kita berbeda ideologi. Memang kita berbeda manhaj. Beberapa waktu lalu, orang besarnya semacam Din Syamsuddin menyatakan bahwa Muhammadiyah mempersilahkan aset-asetnya dan gedung-gedungnya untuk digunakan oleh kegiatan agama lain. Memang kita berbeda ideologi. Nah, tunggu saja tanggal mainnya. Tunggu saja. Dan memang harus dijelaskan kepada umat. Ya. Harus dijelaskan kepada umat. Nah. Masya Allah. Tabarakallah. Dan sekarang generasi muda Muhammadiyah sedang asyik kepada Islam liberal. Ya. Islam liberal. Jadi memang amar ma'ruf nahi mungkar itu nikmat. Nikmat. Ya begini diantara bentuk nikmatnya begini. Nah, karena memang Islam itu harus amar ma'ruf dan juga harus nahi mungkar. Bukan amar ma'ruf toh. Kalau amar ma'ruf toh, ya memang gak ada cobaannya. Nah, tapi kalau sudah nahi mungkar, nah ini. Tunggu tanggal mainnya. Jadi diumumkan ya sejak Sabtu yang akan datang, karena perbedaan ideologi, kita sedang membahas tafsir, berbeda ideologinya memang ya. Jadi begitu. Barakallahu fikum. Ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Nah. Ya. Gitu. Nah, menjadi guru privat mengajarkan mata-mata pelajaran yang di Eptanaskan. Nah, apa saja pelajarannya itu? Tafsir, hadis, apa? Nah, atau apa? PPKN. Di antaranya PPKN kan gitu. Nah, Masya Allah. Nah, dalam pelajaran PPKN dan yang semisalnya, kalau dulu diberi nama apa? PMP ya. Nah, itu berbagai macam bentuk kekufuran ada di situ. Lah gimana kita mau ngajarkan kepada murid kita dalam privat itu? Cara menjawabnya di waktu ujian. Hah? Kalau kamu punya teman beragama Hindu. Ya, ujiannya ini. Nah, sementara kamu adalah sebagai seorang nelayan. Ketika di suatu hari kamu sedang berada di tepi pantai, kamu mendapati teman kamu itu hendak melakukan upacara keagamaannya, yaitu menaburkan atau membuang debu apa? Debu mayatnya itu lah yang dibakar. Nah, apa itu? Ngaben, apa? Ngaben namanya. Nah, apa? Ya, ngaben. Sementara teman kamu itu butuh kepada perahu, apa sikap kamu? A. Nah. Dipinjamkan. B. Nah, disewakan. C. Tidak dipinjamkan dan tidak disewakan. Nah, sudah cukup sampai C aja. Jawaban yang betul menurut agama Islam yang mana? C. Jawaban yang betul menurut agama PPKN apa? A, karena itu toleransi beragama. Pinjemkan, oh enggak silakan, ya. Silakan. Sewa, oh enggak usah toleransi. Oh baik umat Islam ya. Nah. Umat Islam baik, suka menghargai agama lain, gitu katanya. Lah ada kufur berbahaya yang seperti ini. Nah, berbahaya. Kita menyatakan. Islam mengajarkan toleransi beragama, bukan toleransi antar umat beragama, bukan toleransi beragama. Bisa tahu bedanya? Islam mengajarkan toleransi antar umat beragama, bukan toleransi beragama. Toleransi antar umat beragama, misalkan Anda Hindu, mau saya mau, ya silakan sudah. Nah, Saya enggak mau ikut campur. Anu mau pinjam perahunya. Maaf enggak bisa. Nah. Mau saya sewa. Maaf juga enggak bisa. 1 jam 2 juta. Nah, juga enggak bisa. Gitu. Kalau maksa, mendeliin dikit. Nah. Gitu caranya. Agak mendeli. Lo toleransi lo. Iya ini toleransi. Nah. Kalau saya enggak toleransi, tak parang kamu Najila. Selesai sudah. Nah. Itu enggak toleransi namanya. Ya. Lah kalau kita justru menyediakan media untuk melakukan sebuah kesyirikan, kekufuran, kufur akbar, yang enggak benar itu bukan toleransi namanya. Toleransi sebatas kita tidak mengganggu. Nah. Itu caranya. Lah dan yang semisal ini banyak. Pelajaran bahasa Indonesia misalkan, iya. Dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada pelajaran bagaimana seorang murid setelah bisa menulis dan membaca, dia memahami sebuah alur cerita. Disebutkanlah di situ sebuah kisah. Kisahnya adalah tentang Damarwulan. Nah, ya, Damarwulan itu generasi tabi'in apa tabi'ut tabi'in? Damarwulan katanya bisa menggerakkan bulan. Allahu Akbar. Jadi sebelum orang Amerika punya Superman, Indonesia sudah punya Superman. Damarwulan. Nah ini syirik fir rububiyah ini. Ini kesyirikan dalam rububiyah Allah. Yang Abu Jahal enggak pernah ngomong gini. Abu Jahal loh. Ya. Nggak pernah ngomong seperti ini. Nggak pernah berkeyakinan seperti ini. Kalau Abu Jahal berkeyakinan seperti ini, mungkin sama sudah dibunuh sama Abu Lahab. Ya benar. Lah ini diajarkan kepada didik kita seperti ini. Ini pelajaran bahasa katanya. Iya. Nah, terus gimana privatnya? Nah. Kemudian pelajaran misalkan IPS. Ilmu pengetahuan sosial. Nah, mengenalkan bagaimana kehidupan sosial kemasyarakatan di masa sahabat. Iya. Barakallahu fikum. Ternyata di situ diperkenalkan nah, tempat-tempat yang bersejarah di dunia. Ya. Termasuk 7 keajaiban dunia. Mana? Borobudur. Nah. Allahu Akbar. Nah, akhirnya ada study tour ke Borobudur. Dikenalkan bahwa termasuk keindahan Indonesia dan aset negeri ini adalah Pulau Dewata. Nah, Pulau Bali. Nah, di sana ada pantai ini, ada pantai itu. Disebutkan di situ. Ini gambarnya. Ada turis main ski. Nah, tapi nggak tahu saya apa itu orang Belanda atau orang mana itu sudah nggak tahu pokoknya orang sana. Nah, lah anak-anak kita diajari seperti ini mau jadi apa kira-kira? Akhirnya mana? Study tournya ke Bali. Study tour ke Bali pulang terbakar bisnya, lalak sudah habis mati di. Setelah pulang study tour ke Bali. Ya apa kira-kira? Nah. Kalau gitu study tournya ke Masjidil Haram Ustaz Enak. Tidak ada study tour ke Masjidil Haram. Yang ada umroh. Nah. Haji. Nah. Iktikaf. Nah itu. Barakallahu fikum. Daripada Ustaz ke Bali. Tidak ada daripada dalam hal ini. Nah. Umroh ke situ. Lah ini pelajaran IPS. Kita, anak-anak kita dididik untuk mengenal syiar-syiar kekufuran dan syiar-syiar kesyirikan. Padahal Allah menyatakan, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ apa? فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Barang siapa yang memuliakan, mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Al-Quran, hadis, ya, masjid, buku-buku Islam, sunnah-sunnah Rasul. Ini syiar, syiar Islam. Sesungguhnya sikap seperti itu bagian daripada takwa kalbu kita ini. Lah diperkenalkan Borobudur, Parambanan, Singosari, Kenaro, Kendedes, Tunggul Ametung. Nah. Ya. Lah anak kita mau jadi apa? Gajah Mada, Gajah Mungkur. Nah ya apa ini? Mau jadi apa anak kita? Barakallahu fikum. Jadi jadilah guru-guru privat yang mengajarkan ilmu tafsir Al-Quran dari sahabat Rasul. Guru privat mengajarkan hadis Rasul. Nah, begitu. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kaum muslimin semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.